rasa dengar cerita Nana Paper kawinan so nanda lama. Kadera pengantin semua ada tu broin de breda ho. Jangan. satu kata ngana bilang pak kita. Ku tujo tu hati, jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar ngana so balik pula, kita berharap torang mobat kuda. Manangis tumpang

sota sono con tabango. Jari-jari di kamar sonya nda ada. Tiba-tiba unigaya lompat pagar. Tikus basang bunyi ekor dapat liat. Lebih baik marah pada Jangan sampai